Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah di arab lumini wa ba'da laula. Sudah ya. Rizki si kam mawdi' yuhdaful khabar wujuban. Di berapa tempat khabar wajib dibuang? Di arba'ati al di berapa tempat? 3 atau 4? 3 tidak apa-apa. Si arba'ati mawadi'. Ya udhkuruha. Al-awwal yang pertama. Ya ketika khabarnya datang setelah laula, maka wajib dibuang. Mutlaqan atau bagaimana? Atau fi tafsil? Apakah mutlak setiap khabar yang datang setelah laula mesti dibuang atau dirinci? Dibantu Fik? Ya dirinci. Bagaimana rinciannya? Kalau kaunnya adalah kaun yang am, maka wajib di ya, wajib dibuang. Tidak boleh disebutkan. Kalau kaunnya khas atau muqayyad bagaimana? Boleh disebutkan. Dirinci. Ya, kalau ada dalil yang menunjukkan kaunnya khas itu seperti hal Zaidun muhsinun ilaik. Ya. Kemudian dijawab, laula Zaidun lahalaktu. Misalnya contoh saja. Kalau seperti ini boleh ada dalil. Adapun kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kaunnya khas itu, maka tidak boleh dibuang, harus disebutkan. Ya. Kemudian yang kedua, Rizki, lanjutkan tempat yang kedua dari wajibnya khabar dibuang. Maksudnya apa? Agar mubtadanya bersambung dengan sumpah. Agar mubtadanya secara tegas menunjukkan kepada apa? Sumpah. Contohnya, la'amruka la'af'alanna. Bagaimana dengan ahdullah? Ahdullah la'af'alanna. Apakah di situ wajib disembunyikan atau boleh ditambahkan? Ahdullah qasami la'af'alanna atau ahdullah saja, kemudian la'af'alanna. Ahdullah, bagaimana? Coba Jafar, bantu. Ahdullah, bagaimana? Kalau lafadznya ahdullah, kosamnya dengan ahdullah, wajib enggak disembunyikan khabarnya? Tidak wajib, kenapa? Karena ahdullah, bagaimana? Dalam pemakaian tidak secara tegas untuk qasam. Bahkan seringkali digunakan untuk selain qasam. Wa'aufu bi'ahdillah. Kalau dia ahdullah digunakan untuk qasam, tandanya apa? Mar. Tandanya ahdullah digunakan untuk qasam. Disebutkan muqsam alaihnya. Sesuatu yang disumpahinya. Ahdullah laf'alanna. Itu qasam berarti dia. Faham ya? Baik-baik. Yaminullah qasami. Yaminullah qasami. Ya. Balda. Yaminullah qasami. Ini masuk pada contoh wajibnya membuang khabar atau tidak. Yaminullah qasami. Yaminullah laf'alanna. Misalkan ya. Yaminullah laf'alanna. Bagaimana? Wajib atau tidak? Ya, ada yang lain? Wajib tidak? Masuk nggak pada contoh? Persis nggak dengan la'amrullah atau la'amruk? Ya, persis nggak? Ya tidak mesti. Ya tidak mesti. Yang dibuang adalah apa? Tidak mesti yang dibuang adalah khabar. Bisa jadi yang dibuangnya apa? Mubtada. Ya. beda gitu dengan tadi la amruk. Kalau la amruk mesti yang dibuang khabarnya. Adapun macam contoh yaminullah la af'alana, la yaminullah la af'alana, tidak mesti yang dibuang apa? Khabarnya, bisa jadi mubtadanya, sehingga tidak bisa dijadikan syahid. Kenapa? Kalau la amruk mesti yang dibuang khabar, adapun yaminullah tidak mesti yang dibuang khabar. Ya. Ya, dimasuki lamul ibtida. Yang namanya lamul ibtida masuk kepada mubtada. Sedangkan pada yaminullah tidak ada. Ya. Ya, difahami ya. Baik, baik. Kemudian tempat yang ketiga, lanjutkan. Tempat yang ketiga. Setelah wawu apa? Setelah wawu mutlak? Ya. Setelah wawu, ya, dengan makna apa? Ya, ma'a, yaitu wawu yang secara nas tegas menunjukkan makna ma'iyah, kebersamaan. Contohnya apa? Kullu rajulin wa bai'atuhu, wa bai'atuhu. Khabarnya mana di situ? Khabarnya? Ah, takdirnya apa? Takdirnya muqtarinani. Muqtarinani. Tempat yang keempat, yang terakhir, kapan? Ketika mubtadanya berupa masdar yang beramal, ya, pada isim yang menafsirkan tomir yang memiliki hal. Kemudian setelahnya diikuti oleh lanjut hal yang mana hal ini sadda masdar khabar, dan hal ini tidak bisa apa? Menjadi khabar. Kalau halnya bisa menjadi khabar bagaimana? Zaidun qa'iman. Pembuangan khabar di sini wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya karena bisa dikatakan zaidun, zaidun apa? Qa'iman bisa dijadikan khabar bagi zaid ya. Dengan dikatakan zaidun qa'imun, berarti khabarnya boleh ditambahkan, boleh disembunyikan. Kalau ditambahkan zaidun sabata qa'iman. Ya. Ya boleh ditambahkan zaidun sabata qa'iman atau zaidun qa'iman. Kenapa? Karena qa'im, ya, halnya ini bisa jadi atau bisa menjadi apa? Bisa menjadi khabar. Ya, bisa menjadi khabar bagi mubtada. Jadi tempat yang keempat dari tempat di mana khabar wajib diuang adalah ketika mubtadanya masdar yang beramal pada isim zahir yang dia menjelaskan dhamir yang memiliki hal itu. Ya. Kemudian setelahnya datang hal yang dia menduduki posisi khabar dan halnya tidak bisa menjadi khabar dari mubtada. Ya. Contoh tadi darbil abda musia. I'rabnya bagaimana coba? Ya, Rizki. Darbil abda musia. I'rabnya bagaimana? Darbi mubtada. Wahu mudaf al-ya. Ya, dhamir mutasil. Fi mahalli jarrin. Apa mudaf ilaih. Dan dia fa'il. Ya. Secara makna. Al-abda. Darbil abda. Al-abda. Apa? Ya, maf'ulun bih. Kemudian musian apa? Hal min. Ya nanti terakhir itunya. Hal dari apa? Hal min dhamir. Ya terakhir itu sadda masdar khabar. Dia hal dari apa? Hah? Hal dari apa? Dhamir fi kana al-mahdufah. Dhamir pada kana al-mahdufah. Ya. Wahuwa sadun masad al-khabar. Takdirnya apa? Darbiyal abda. Ya, darbiyal abda. Idza kana musian. Atau sebagiannya menambahkan hasilun. Tapi tidak apa-apa. Kalau langsung. Idza kana musian. Ini apabila kita takdirkan. Apa? Waktunya apa? Untuk yang akan datang. Adapun kalau waktunya lampau telah terjadi, maka takdirnya apa? Darbiyal abda. Idza kana musian. Ya, difahami ya. Makanya kalau ada yang belum paham ditanyakan. Saya sampai seperti paham-paham, Mas Moroja kelihatannya paham. Ya, sebelum dilanjut silakan ada yang mau ditanyakan enggak? Yang baik Morojanya ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Melengkapi apa yang belum disebutkan di dalam matan. Walam yadhkur al-musannif al-mawadhi' allati yuhdhafu fiha al-mubtada'u wujuba. Al-musannif, walam yadhkur al-musannif, al-musannif tidak menyebutkan al-mawadhi' tempat-tempat allati yuhdhafu fiha al-mubtada'u wujuba. Yang padanya dibuang mubtada secara wajib. Kadang atau sering kali ya, masdarun munakkarun halan yaqa' bi katsratin ka dhaghtatan zaidun tala'. Masdar yang nakir sering kali datang sebagai hal. Ya. Masdarun munakkarun halan yaqa' bi katsratin ka dhaghtatan zaidun tala'. Banyak gitu. Datang masdar hal dalam keadaan masdar nakirah. Cuma ada khilaf di situ. Sebagian mengatakan qiyasi, sebagian mengatakan samai. Wujuban di sini masdar kan? Musannif tidak menyebutkan tempat-tempat yang di situ mubtada dibuang dalam keadaan wajib. Ya bisa juga kalau kita jadikan dia apa sifat dari masdar. Ya. Hadfan wujuban kan. Pembuangan sifatnya wajib. Wa qad addaha fi ghairi hadzal kitab arba'ah. Dan beliau menyebutkan di tempat yang lain di selain kitab ini empat tempat di mana apa? Mubtada wajib dibuang. Ya, di dalam kitab ini belum disebutkan, tapi di kitab yang lain belum disebutkan. Empat tersebut di mana apa? Mubtada wajib dibuang. Nanti akan ditambahkan ya dua yang lain di catatan yang itu. Al-awwalu yang pertama an-na'tul maqtu'u ila rafa'. Na'at yang diputus kepada rafa'. Ya, kalau na'at diputus kepada nasab ya tidak ada mubtada. Adanya fi'il yang ditakdirkan. Kenapa disebut dengan na'at maqtu'? Ya summiya na'atan maqtu'an bi'tibari makan. Disebut na'at ini dengan na'at maqtu', ya bi'tibari makan. Karena memandang apa yang sebelumnya. Ya ini sebelumnya ada sebagai na'at kan. Kemudian diputus. Wa innama wajaba fihi al-hadfu. Hanyalah di situ na'at wajib diputus. Litanbih untuk mengingatkan ala syiddati ittisalihi bil man'ut. Litanbih ala syiddati ittisalihi bil man'ut. Untuk mengingatkan atas syiddati ittisalihi keterikatannya yang begitu kuat dengan man'ut. Atau alasan yang lain lil isy'ari bi insya'il madhi ini. Lil isy'ari bi insya'il madhi. Untuk memberitakan adanya pujian. Lil isy'ar bi insya'il madhi. Nah itu. Jadi dibuang untuk mengingatkan adanya keterikatan yang begitu kuat dengan man'ut. Atau alasan yang lain untuk memberitakan adanya madh, ya, pujian. An-na'tul maqtu'u ila rafa. Tempat yang pertama dari tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang adalah ketika pada na'at yang dipotong, diputus dari rafa. Ya, fi madh ketika untuk pujian. Ini sini fi madh. Adapun kalau diputusnya na'at dari man'ut untuk tujuan selain pujian atau cercaan, tapi tujuannya hanyalah untuk tahsus atau al-idhah, maka pembuangan dari apa? Mubtada ini sifatnya jaiz, boleh. Seperti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Huwa ibnu Maliki, ibnu Malik na'at aslinya dari apa? Muhammad. Diputus ya. Ya, dari apa? Na'at. Kemudian dijadikan sebagai khabar dari mubtada. Di sini sifatnya boleh. Ya. Untuk apa? Membuang ataupun menyebutkannya. Kenapa? Karena di situ tujuannya mengqata' na'at dari man'utnya adalah untuk sekedar takhsis ataupun untuk idhah. Bahkan itu untuk idhah, penjelasan saja. Adapun kalau untuk madh dzam, maka wajib hukumnya. An-na'atul maqtu'u ila rafa. Tempat yang pertama adalah na'at yang diputus dari rafa. Maka di situ ada mubtada yang dibuang secara wajib. Fi madh untuk pujian, contohnya marartu bi Zaidinil Karimu. Aku melewati Zaid, dia adalah seorang yang kerim, dermawan. Au dzammin atau untuk cercaan. Nahu marartu bi Zaidin al-khabith. Saya merawati Zaid, jadi itu adalah orang yang khabith, jelek, ya, buruk. Au tarahum atau untuk tarahum, menunjukkan rahmat kasih sayang. Nahu marartu bi Zaidin al-miskin. Aku melewati Zaid, ya, huwa al-miskin, kasihan, dia adalah seorang yang miskin, patut dikasihani. Fal mubtada'u mahdhufun fi hadhihi al-musul wa nahwiha wujuba. Maka mubtada dibuang pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya dengan pembuangan yang sifatnya wajib. Wa taqdir, takdirnya huwal karimu, huwal khabithu, huwal miskinu. Nah, adapun kalau diqata'nya kepada apa? Nasab, maka tidak ada pembahasan di situ. Kalau nasab kan berarti apa? Amdahu, iya kan? Adhummu, atarham gitu kan? Atau arhamu. Iya. Itu tempat yang pertama. Iya. Pada na'at yang diqata' dari rafa'. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Madah atau zam atau tarahum. Wajib dibuang. Iya. Na'at maqtu' kepada yang rafa' khusus. Yang nasab tidak. Tidak ada syahid di situ. Al-mawdu'u tsani, tempat yang kedua, an yakuna al-khabaru makhsusan ni'ma aw bi'sa. Ya, tempat yang kedua di mana mubtada wajib dibuang adalah ketika khabarnya adalah sesuatu yang dikhususkan dengan nikmat dan bi'sa. Khabarnya adalah sesuatu yang dikhususkan oleh nikmat atau bi'sa. Contoh, ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Di sini kan Zaid dikhususkan. Ya, dengan ni'mat. Ya. Disebut juga apa? Makhsus bi al-madh. Ya. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Sudah kita lewatkan beberapa sisi i'rabnya. Ya. Ada berapa? Ya, bisa di'rab dengan tiga sisi i'rab. Ya. Wa bi'sa ar-rajulu 'Amrun. Sejelek-jelek kaum laki-laki adalah Amr. Fa Zaidun wa 'Amrun, maka Zaid dan 'Amr khabarani adalah dua khabar li mubtada'in mahdhufin, untuk mubtada yang mahdhuf secara wajib. Ya. Wa taqdir, takdirnya huwa Zaidun. Yani al-mamduhu Zaidun. Yang dipuji adalah Zaid. Ya. Wa huwa 'Amrun ay al-madhmumu, yang tercela adalah Amr. Ya. Ini di atas salah satu sisi i'rabnya ya. Karena di sana ada sisi i'rab yang lain, yaitu apa? yang pertama tadi, berarti jumlah ni'mar rajul huwa zaidun, ada mahalnya enggak dalam i'rab? Tidak ada. Yang kedua, ni'mar rajul dijadikan sebagai apa? Khabar muqaddam, kemudian zaidun sebagai mubtada. I'rab berikutnya zaidun dijadikan mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf, takdirnya al-mamduhu. Ya. Atau al-madhmumu pada yang kedua. Jadi kalau kita i'rab zaid sebagai apa? Khabar, maka mubtadanya wajib dibuang. Tidak boleh dikatakan huwa zaidun. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mawdi'u tsalits ma haka al-farisiyyu min kalamihim fi dhimmati la fa'alanna. Apa yang dihikayatkan oleh al-farisi dari kalamnya orang Arab, yaitu fi dhimmati la fa'alanna. Katanya fa fi dhimmati, i'rabnya fi dhimmati, yang untuk sumpah juga di sini karena ada muqsam 'alaih. Fi dhimmati khabarun li mubtada mahdhuf. Fi dhimmati adalah khabar bagi mubtada mahdhuf. Ya, wajibil hadzi, yang wajib dibuang. Ya, bisa wajibil hadzi, bisa wajibil hadzi. Ya. Karena di sini li mubtada'in mahdhufin, kalau kita ya rab wajibi, berarti apa itu? Li mubtada'in mahdhufin wajibi sifat ya. Kalau wajiba nasab hal. Boleh meskipun untuk yang nakirah, karena mubtada sudah disifati dengan mahdhuf kan. Li mubtada'in mahdhufin ya wajiba atau wajibil hadzi. Wa taqdir, takdirnya fi dhimmati yaminun. Ya, fi dhimmati yaminun. Itu yaminun, khabarnya. Yang wajib dibuang. Wa kadhalika ma ashbahahu. Demikian pula yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Wa huwa ma kana al-khabaru fihi sarihan fil qasam. Yaitu apa saja yang khabarnya di situ tegas menunjukkan kepada qasam. Fi dhimmati, itu khabar jelas. Tidak mungkin kita hukumi mubtada. Karena jar majrur sebagaimana tadi la amruk, kita mesti hukumi sebagai mubtada karena kemasukan lam. Ya, itu tempat yang ketiga. Setelah fi dhimmati atau yang semisalnya, yaitu apa saja yang khabarnya di situ sharih, tegas menunjukkan kepada qasam. Ya. Al mawdi'ur rabi', tempat yang keempat, an yakuna al khabaru masdaran naiban manabal fi'li. Ketiga, khabarnya berupa masdar. Yang masdar ini menggantikan ya tempatnya fi'il. Nahu sabrun jamil. Dalam ayat Al-Quran apa? Fasabrun jamil. Ya. Ada kan surat apa? Yusuf. Ya. At-taqdir sabri sabrun jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Yang lain menakdirkan yang lain. Yaitu amruna sabrun jamil katanya. Amruna sabrun jamil. Urusan kami adalah sabrun jamil. Yang semisal ini juga sam'un wa ta'atun. Sam'un wa ta'atun itu khabarnya saja. Mubtadanya mahdhuf wujuban. Kenapa? Karena dia sam'un wa ta'ah menggantikan posisi fi'il. Sehingga wajib dibuang mubtadanya. Takdirnya sama, amruna sam'un wa ta'atun. Ya. Ya, sabrun jamil ini juga di antara contohnya adalah ucapan penyair dalam Rajaz. Syaka ilayya jamali tula sara sabrun jamilun fakilana mubtala. Syaka ilayya jamali, sepertinya jamali ya karena tulisannya kurang jelas di kitabnya. Syaka ilayya jamali, unta saya mengeluh kepadaku. Tula sara, panjangnya ya perjalanan di malam hari. Sabrun jamilun fakilana mubtala. Ya. Sabrun jamil. Sabarlah dengan kesabaran yang baik. Ya, fakilana mubtala. Karena masing-masing dari kita sedang diuji. Ya. As-sabr al-jamil. Apa sih as-sabr al-jamil? Itu huwa alladhi la shikayata ma'ahu. Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang tidak diiringi dengan keluh kesah bersamanya. Huwa alladhi la shikayata ma'ahu. Huwa alladhi la shikayata ma'ahu. Adapun as-safhul jamil, fasfahis safhal jamil. Ya kan? Adapun as-safh al-jamil adalah alladhi la itaba ma'ah. Alladhi la itaba ma'ah. Memaafkan gitu. Disertai dengan tidak adanya cercaan. Huwallazi la itaba ma'ah. Adapun al-hajrul jamil, al-khubari ini. Al-hajrul jamil meninggalkan sesuatu dengan cara yang baik, yakni huwallazi la adhiyata ma'ah. Ya, meninggalkan sesuatu tanpa ada adhiyah, tanpa mengganggu, tanpa adanya gangguan bersamanya. La adhiyata ma'ahu. Nah, i'rabnya fa sabri mubtada. Sabrun jamil khabaruhu. Ya, thumma hudhifa al-mubtada, kemudian dibuanglah mubtada alladhi huwa sabri wujuba, secara wajib. Ya. Oh, ada di catatan kaki juga, lihat nomor 3 itu. وقد ورد من هذا قول الله تعالى فصبر جميل وقول الشاعر عجب يا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. ما ليس نشاهدنا عجب يا عجب لتلك قضية sangat aneh hal itu sebagai satu urusan qadhiyah, wa iqamati fikum, dan adanya keberadaan tinggalnya diriku di tengah-tengah kalian, alatil kal qadhiyah, menghadapi perkara tersebut ajab, lebih apa, ajaib lagi, ajabun di sini. Wa qaulur rajiz syaka ilayya jamali tulas sura'a tulas sura'a sabrun jamilun fakilana mubtada. Ada sini ada yang ditambahkan, lihat kembali ke halaman sebelumnya. Catatan yang nomor 1. Baqiya alaihi mawdi'ani akharani mimma yajibu fihi hadful mubtada. Masih tersisa. Ya. Atas asy-syarih 2 tempat lagi di mana di situ mubtada wajib dibuang. Tadi yang disebutkan ada 4, ya kan? Yang pertama pada an'at al-maqtu' ila ar-rafa'. Na'at yang diputus kepada rafa', yang kedua apa? Ya, ketiga khabarnya adalah maksudnya ni'mah, yang ketiga ya, apa saja yang khabarnya di situ sharih untuk qasam, dan yang keempat ketiga khabarnya masdar menggantikan posisi fi'il. Ya, menggantikan posisi fi'il, fi'il amr ya. Dua tempat yang lainnya adalah yang pertama mubtada ulismil marfu' ba'da la siyama. Mubtadanya isim marfu' yang datang setelah la siyama. Sawa'un kana hadha al-ismul marfu' ba'daha nakirah. Sama saja apakah isim marfu' yang datang setelahnya ini nakirah. Kama fi qawli Imri al-Qais ibni Hujr al-Kindi alladhi anshadnahu fi mabahith al-a'ith fi bab al-mawsul. Wa huwa ala rubba yawmin salihin laka minhuma ala siyama yawmun bidarati juljuli. Sudah lewat ini. Ya. Mubtadanya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? La siyama. Masih ingat yang sudah lewat? Apa? La siyama. Sebelumnya apa? Huwa apa zalika? La siyama huwa yaumun bidarati juljul. Ya. Am kana ma'rifah, atau setelahnya ma'rifah, kama fi qawlika uhibbun nabihina la siyama aliyun. Ya. La siyama alin huwa ali. Fa inna hadzal ism al marfu' khabarun li mubtada mahdhuf. Ism yang marfu' ini khabar dari mubtada mahdhuf, wujuban taqdiruhu wala. Ya, mithla alladhi huwa yawmun bidarati juljul wala mithla alladhi huwa ali. Wa laysa yakhfa 'alayka anna hadha innama yajri 'ala taqdiri raf' al-ismi ba'da la siyama, fa amma 'ala jarrihi aw nasbihi fala. Ya. Tidak tersamarkan atasmu bahwasanya hal ini hanya berlangsung kalau kita takdirkan isim yang setelah siyama ini apa? Rafa'. Adapun kalau setelahnya jar dan nasab, ya tidak ada syahid di situ. Sudah lewat ya. Ya, kemudian yang berikutnya ba'dal masdarin na'ibi an fi'lihi alladhi buyina fa'iluhu au maf'uluhu bi harfi jar. Tempat yang berapa berarti ini? 6 ya. Dari tempat di mana wajib membuang apa? Mubtada. Ba'da al-masdar, setelah masdar, an-na'ibi an fi'lih, yang masdar ini menggantikan dari fi'ilnya. Alladhi buyina fa'iluhu, yang mana fi'il ini dijelaskan fa'ilnya. Au maf'uluhu, atau dijelaskan maf'ulnya bi harfi jar, dengan bantuan huruf jar. Famithaluma bayyana harful jarri fa'il al-masdar qauluka. Contoh apa yang huruf jar di situ menjelaskan fa'ilnya masdar yang menggantikan dari fi'il adalah ucapan suhqan laka, ta'san laka, sama maknanya ya, bu'san laka, semoga kejelekan menimpa kamu ya. At-taqdir ya. Sahiqta ta'ista ba'usta ya. Hada du'a lak, ini adalah du'a atasmu ya, du'a kejelekan atasmu. Falaka, maka ilawnya Arabnya ya. Laka jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf wujuba. Jadi lakanya itu jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, dan dia khabar bagi mubtada mahdhuf wujuba. Ya. Wa lam yuj'al hadzal jar wal majrur muta'alliqan bil masdar. Ya, jar majrur ini laka tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar. Masdarnya mana? Suhqan, ta'asan, bu'san. Kenapa? Li'anna ta'addi billam innama yakunu ilal maf'ul, la ilal fa'il. Nah, karena yang namanya muta'addi dengan huruf jar lam hanyalah kepada maf'ul, bukan kepada fa'il. Sedangkan di sini kafnya di sini apa? Fa'il. Tadi kan takdirnya kan sahiqta atau sahukta. Dicek lagi ya. Wa ta'ista wa ba'usta. Ini kan fa'il semua. Ya. Jadi jar majrur itu muta'alliq dengan mahdhuf, dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar lil mubtada al-mahdhuf wujuba. Ya, bukan muta'alliq dengan apa? Masdar. Ya. Mana tadi? Wa iltazamu hadza al-mubtada liyattasil al-fa'ilu bi fi'lihi, dan mereka menetapi pembuangan mubtada agar yattasil al-fa'il bi fi'lihi. Ya, fa'ilnya bisa bersambung. Ya, dengan apa fi'ilnya? Wa mithalu ma bayyana harful jarri maf'ula qawlak, maf'ula ya, adalah qawluk. Kemudian contoh berikutnya. Contoh apa yang huruf jar ya menjelaskan maf'ulnya? Kalau tadi menjelaskan apa ya? Fa'ilnya ya. Menjelaskan fa'ilnya adalah ucapanmu. Ya. Saqiyan laka. Semoga Allah turunkan hujan ya kepadamu. Biasanya sakian lak doa turun hujan. Ra'yan laka. Ya, semoga Allah menjaga kamu ya. Ra'a ya ra'a. Wa taqdir isqi Allahumma saqiya. Takdirnya itu. Isqi Allahumma saqiya. Ya. Berarti apa huruf-nya sakian? Mansub. Isqi Allahumma saqiyan laka. Mafrud lak ya. Masdar. Isqi Allahumma saqya ra'ya ra'a wa ra'a Allahumma ra'ya. Ini hadha du'a laka gitu. Itu mubtadanya tuh. Hadha du'a laka. Gitu. Doa ini adalah doa kebaikan untukmu. Kalau tadi hadha du'a ya laka. Sama sebelumnya. Ya. Ini doa kejelekan sebelumnya. Hadha du'a laka ya Zaid masala. Falaka jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf, maka laka adalah jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, dan sesuatu yang mahdhuf ya selangi jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf khabar, dia lakanya khabar dari mubtada mahdhuf wujuba ya. Walam yaj'alil jaru wa majrur, dan jar majrur tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar fi hadza, dalam contoh ini. Aba li alla yalzama alaihi wujudu khitabaini lithnaini mukhtalifaini fi jumlatin wahidah. Ya. Wa li hadha law kana al-masdar na'iban an fi'li ghairi al-amr aw kana al-anjarah li ghairi dhamir al-mukhatab nahwu shukran laka ay shakartu laka shukra. Ya, wa nahwu saqyan li zaydin ay isqi Allahumma zayda lam yamtani' ja'lu al-jari wal-majrur muta'alliqan bil-masdar. ويصير الكلام جملة واحدة حينئذ والتزم هذا المبتدأ في هذا الموضع أيضا يتصل العامل بمعموله. sini disebutkan jar majrur tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar. Tadi kan jar majrur contohnya apa tadi? Saqyan laka, ra'yan laka. Ya, jadi jar majrurnya tidak muta'alliq dengan apa? Saqyan. Dan juga dengan ra'yan. Ya. Agar jangan sampai melazimi adanya dua khitab arah pembicaraan untuk dua orang yang berbeda dalam satu jumlah. Ya. Walihada law kana al-masdar, oleh karenanya seandainya masdar itu menggantikan dari fi'il amr, dari fi'il selain fi'il amr, atau lamnya mengejarkan selain dhamir mukhatab, ya, selain dhamir mukhatab, contoh syukran laka, ay syakartu laka syukran, ini untuk dhamir mukhatab bukan ini, aw kana tilam jar, atau lamnya mengejarkan untuk selain dhamir mukhatab, syukran laka di sini, mukhatab bukan? Mukhatab ya. Ya udah nanti kita cek lagi ya. Al-Muhim di antara tempat yang ke 6 ya. Di antara tempat di mana wajib membuang apa masdar adalah setelah masdar yang menggantikan fi'il yang dijelaskan fa'ilnya atau maf'ulnya oleh huruf jar. Ya. Berarti takdirnya tadi apa? Suhqan laka. Ya. Takdirnya apa tadi? Ya, saqyan hadza du'a laka gitu. Ya, saqyan laka hadza du'a laka gitu. Jadi jar majrurnya khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya hadza du'a. Ya, hadza du'a sama gitu. Ya. Yes, yang mansubnya itu sebagai maf'ul mutlak masdar. Takdirnya tadi iskillahumma kalau dalam sunnah. Saqyan laka. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya silakan mana ada yang mau disampaikan. Yang ini nanti kita insya Allah cek lagi. Di sini kan dikatakan, "Aukanatil lam jaro li ghairi dhamir mukhatab syakran laka," bukan lahu gitu kan ya. Kan yang dilarang kenapa tidak dijadikan di sini jar majrurnya muta'alliq dengan masdar, nanti akan ada dua khitab katanya. Saqyan. Ya ini kan untuk isqi. Saqyan laka. Ya. Tapi di sini contohkan laka juga. Nasir lahu atau yang lainnya ya. Ya, seperti yang kedua itu Saqyan li Zaidin. Coba nanti insya Allah kita cek lagi. Ya, nah itu berarti 6 tempat ya. Maknanya itu. Ya. Ya, hadza du'a gitu. Jadi Saqyan laka itu lakanya bukan muta'alliq dengan Saqyan. Ya ini dengan apa? Mubtada ya mahdhu takdirnya. Saqyan ini hadza du'a laka. Ya. Hadza du'a du'a saqyan itu doa sih. Maknanya apa saqyan? Iskillahumma saqyan. Itu aja. Jadi saqyan laka jadi saqyan itu ya masdar menggantikan fi'il juga ya. Kan saqyan ini iskillah, iskillah, iskillahumma. Iskillah ya berarti ya kasrah sebelumnya. Iskillahumma saqya. Masdar ya menggantikan fi'ilnya. Adapun laka itu tidak muta'alliq dengan saqyan. Tapi muta'alliq dengan suatu mahdhuf khobar dari mubtada yang mahdhuf wujuban takdirnya hadza du'a itu. Hadza du'a. Du'a ini saqyan itu du'a itu. Iya kan? Maknanya isqillah, isqillahumma saqya. Ya. Lain. Ya jadi itu 6 tempat berarti coba di faqih disebutkan dari yang pertama hafal ingat 6 tempat di mana mubtada wajib dibuang. Yang pertama ketika ya pada na'at yang diputus kepada rafa. Iya dengan tujuan dam atau apa madah atau tarahum atau yang lainnya selain apa iubah dan takhsis. Kemudian tempatnya kedua ya khabarnya adalah sesuatu yang dihususkan dengan nikmat dan bisa atau teman-temannya. Terus yang ketiga ketika ya ketika khabarnya secara tegas menunjukkan kepada ya sumpah qasam. Yang keempat, ya ketika khabarnya berupa masdar yang menduduki posisi apa? Posisi fi'il. Menduduki posisi fi'il. Kemudian yang kelima, yang catat kaki itu. Ya. Ya. Sebelum isim marfu' yang datang setelah siyama, ya. La siyama Zaidun, ya. La siyama Zaidun huwa Zaid. Ya, jadi sebelum isim yang rafa' setelah siyama. Yang terakhir, yang keenam. Bisa mengungkapkannya yang keenam? Apa maksudnya? Setelah masdar yang menggantikan dari fi'il, dari fi'ilnya yang mana dijelaskan fa'ilnya atau maf'ulnya oleh huruf jar. Ya, jadi huruf jar yang datang terus menjelaskan makna ya fa'il atau maf'ulnya. Pada contoh suhqan laka, kan maknanya juga seperti itu ya. Iya kan, suhqan laka, kecelakaan ya. Engkau tertimpa kecelakaan. Atau apa? Kecelakaan bagimu. Engkau celaka gitu deh. Semoga engkau celaka. Itu kejelekan ini ya. Ya. Semoga engkau celaka. Takdirnya sahukta, ta'ista, ba'usta. Adapun pada yang kedua, yaitu setelah lamnya adalah pada makna maf'ul. Ya. Sakian laka, ra'iyan laka. Ya. Ini doa ya untukmu. Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa akhbaru bi ithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Dan mereka orang Arab mengkhabari dengan dua, mengkhabari mubtada dengan dua khabar atau lebih. An wahidin, untuk satu mubtada. Kahum saratun syu'ara. Contoh hum saratun syu'ara. Sara. Ya, sarah kadang di dhammah, surah. Kadang dengan fathah, sarah. Aslinya adalah suraya. Ya. Seperti itu. Qubah, jadi qubayah, ya kan? Suraya atau saraya. Qulibat ya'uhu alifa. Ya'nya suraya atau saraya. Ya'nya diganti menjadi alif, jadi sarah. Gitu. Sebagai qubayah. Qubah, ya. Itu jamak dari sariyun. Sariyun. Maknanya syarif. Maknanya syarif. Ini sariyun dijamakkan di atas wazan. Fa'alah. Ini sarah. Ini ala ghairi qiyas. Tidak sesuai dengan qiyasnya. Karena qiyasnya. Ya, saya ulangi, kalau mau ditulis silakan ya. Kalau mau tulis boleh. Jadi sariyun ay syarif. Mana syarif? Ala ghairi qiyas, itu tidak di atas qiyas bentuk penjamaannya. Idh qiyasu jam'u fa'il, idh qiyasu jam'i fa'il al-mu'talli al-lam. Karena qiyasnya jamak fa'il, kan sariyun, kan fa'il, ya kan? Sariyun kan fa'il. Karena qiyas jamak dari fa'il, al-mu'tal al-lam, yang mu'tal lamnya, yang lamnya huruf illah, adalah di atas af'ila, itu qiyasnya. Af'ila'u. Paham ini? Jadi, qiyasnya jamak fa'il, yang lamul kalimahnya huruf illah adalah di atas wazan af'ila. Contoh nabiyun, apa jamaknya? Anbiya. Taqiyun, apa? Atqiya, ya kan? Ghaniyun. Aghniya. Ini sariyun. Jadi apa? Surah ataupun sarah. Berarti ini yang syadz dari apa? Qiyas. Ini sahih. Dari sana seperti itu. Ya. Kalau dikatakan di sini yang syadz tidak sesuai dengan qiyas, bukan berarti fasih. Itu yang fasihnya itu. Ya. Karena lugha ya menukil dari praktiknya mereka orang-orang. Sarah sudah jelas ya. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan juga para penyair. Syu'ara. Syair syu'ara. Paham ini ya? Ini pembahasan tentang apa? Tentang berbilangnya apa? Khabar. Ikhtalaf an-nahwiyyun fi jawazi ta'addudi khabar al-mubtada' al-wahid. Ahli nahwu berselisih terkait dengan boleh tidaknya khabar berbilang untuk satu mubtada. Yang menyatakan boleh adalah alasannya karena yang mana khabar adalah hukum dan boleh tentunya kita menghukumi ya atas satu hal dengan beberapa hukum, dua atau tiga hukumnya. Berselisih ahli nahwu terkait dengan boleh tidaknya khabar untuk satu mubtada itu berbilang bi ghairi harfi atfin, tanpa perantaran huruf ataf. Ya. Contoh Zaidun qaimun dhahik. Zaidun qaimun dhahik. Zaid adalah Zaid berdiri dan tertawa. Ya terjemahannya sih gitu ya. Zaid berdiri tertawa. Boleh tidak gitu. Fadhahaba qaumun minhumul musannifu ila jawazi dhalik. Satu kaum dari ahli nahwu di antaranya al-musannif berpendapat hal itu boleh. Dan ini insyaAllah yang mudah. Yang sahih juga. Sawa'un kana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid. Sama saja apakah dua khabar ini secara makna adalah satu khabar. Contoh, hadha hulwun hamid. Hadha hulwun hamid. Hadzal burtuqal, jeruk ini hulwun hamid. Ini kan dua khabar. Iya. Tapi maknanya satu apa dua? Satu. Hulwun hamid ini muz. Asim mana, asa, manas, manis asam gitu. Kan ada buah yang apa rasa seperti itu. Enggak murni apa? Manis, enggak murni asam. Ini adalah buah yang hulwun hamid. Ini muz. Manis asam. Am lam yakuna kadzalik atau ya tidak seperti itu ya, ini khabarnya tidak satu makna tapi berbeda maknanya, seperti contoh yang pertama disebutkan dari Zaidun qaimun dhahik. Ini kan dua khabar, maknanya satu atau masing-masing berdiri sendiri? Ya masing-masing berdiri sendiri ya. Bahkan kalau pada contoh ini hadza hulun hamid, itu yang benar hanya boleh dengan seperti itu, tidak boleh dengan pengatofan. Karena kalau dikatakan hadza hulun hamid, nanti kesannya ada dua buah gitu di sisimu itu. Iya kan, satunya manis, satunya kecut. Jadi hanya boleh satu sisi. Adapun pada contoh tadi Zaidun qaimun dhahik, ya bisa Zaidun qaimun dhahik atau Zaidun qaimun wa dhahik. Jadi mazhabnya musannif boleh. Ya, untuk khabar itu berbilang apakah khabarnya satu makna ataupun apa? Ya, tidak satu makna. Ya. Atau apakah khabar yang berbilang itu pada satu pada makna satu khabar, ya, atau pada selain itu. Ya. Ada catatan nomor 3 itu. Ya. Alladzi istafadu, lihat nomor 3. Alladzi istafadu min kalami syarih wa huwa tabi'un fihi linnazimi fi syarh al-kafiyah, yang diambil dari kalamnya syarih dan beliau ikut an-nazim dalam syarh al-kafiyah, anna ta'addud al-khabari 'ala dharbain, itu bahwasanya berbilangnya khabar ada dua macam. Yang pertama ta'addudun fil lafzi wal ma'na jami'a, berbilangnya khabar dalam lafaz dan maknanya semuanya. Iya. Yeah. Wadhabitu batasannya adalah an yasihal ikhbaru bi kulli wahidin minhuma 'ala intiradi. Bisa dikhabari dengan masing-masing dari keduanya secara bersendiri. Ya, dengan Zaidun qa'imun, Zaidun dhahikun bisa. Tapi kalau antum katakan hadza hulwun, hadza hamid, maksudnya adalah muz, ya tidak bisa. Iya. Ah, itu babinya apa? Perbilangnya khabar dalam apa? Lafaz dan makna. Ya, ini bisa. Ya, masing-masing dari keduanya dijadikan khabar secara bersendiri. Kal ayatil Qur'aniyah allati talaha, seperti ayat Al-Qur'an yang dibaca di sini ataupun disebutkan di sini. Iya. Wa kamitsalin nadhim, dan seperti contohnya an-nadhim. Wa kal baitain alladaini anshadahuma, dan juga sebagaimana dua bait yang di sebutkan oleh al-musannif itu. Hum saratun syu'ara. Di situ khabarnya berbilang. Lafaz dan apa? Maknanya. Lafaz dan apa? Maknanya. Kalau pada contoh hulun hamid, berbilang apanya? Lafaznya saja ya. Tapi maknanya? Satu. Ya. Wa hukmu hadha naw' inda man ajaza ta'addud. Macam dari khabar ini menurut mereka yang membolehkan berbilangnya khabar adalah an yajuzu fihi al-'athfu wa tarku. Boleh diatofkan atau ditinggalkan pengatofannya, berarti dijadikan khabar yang kedua. Wa idza utifa ahaduhuma 'ala al-akhar jaza an yakuna al-'athfu bil wawi wa ghairiha. Kemudian apabila diatofkan yang satu kepada yang lain, maka boleh pengatofannya dengan wawu ataupun selainnya dari huruf-huruf atof. Fa amma 'inda man lazima fa amma 'inda man lam yujiz at-ta'adduda fa yajibu an yu'tafa aw yuqaddar lima 'ada al-awwal mubtada'at. Ya. Adapun di sisi mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar, maka wajib untuk diatofkan yang kedua ya kepada yang pertama, atau kalau tidak ditakdirkan untuk selain khabar yang pertama mubtada-mubtada yang lain. Ya, nanti akan dijelaskan juga itu di syarah itu. Ya, ini paham ki? Paham kan nih? Macam apa? Berbilangnya khabar yang pertama, itu apa? Berbilangnya khabar dalam apa? Lafaz dan maknanya. Kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Ada yang membolehkan untuk diatofkan, ada juga yang membolehkan ada dua pendapat. Yang pertama boleh untuk diatofkan, yang satu kepada yang lain boleh juga masing-masingnya dijadikan sebagai apa? Khabar. Pendapat yang kedua tidak membolehkan untuk dijadikan sebagai khabar yang kedua dan ketiga. Hanya bolehnya yang pertama diatofkan kepada yang sebelumnya, atau ditakdirkan pada yang kedua dan ketiga apa? Mubtada. Asalnya ta'addudu fil lafzi dunal ma'na. Berbilangnya khabar pada lafaz saja, tidak pada maknanya. Maknanya satu. Batasannya adalah alla yashih al ikhbaru bi kulli wahidin minhuma 'ala intiradi. Tidak bisa, tidak benar dikhabari ya dengan satu dari keduanya secara sendirian. Ya. Contoh ucapan mereka ar-rumanu hulwun hamid. Ya. Ar-rumman apa? Ya, delima itu hulun hamil, asam manis. Ya. Ini kan tidak bisa bersendirian. Kalau dikatakan ar-rumanu hulun. Ya, tidak bisa. Ya, enggak mewakili. Atau ar-ruman hamil juga enggak bisa. Wa qawluhum, dan juga ucapan mereka fulan ahsaru aisaru. Si fulan itu susah-susah gampang. Ya. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya. Kalau disusah tok ada gampangnya juga. Gampangnya ada susahnya juga. Itu mungkin ya. Si fulan ini susah-susah gampang. A'saru aisaru. Oh ya. Maksudnya di sini ya'mal bikilta yadayhi. Keliru berarti ya. Tafsirannya. Fulan a'sar aisar ay ya'malu bikilta yadayhi. Ya, bisa ke situ ya. Maksudnya dia bisa bekerja dengan kedua apa? Tangannya. Ya'mal bikilta yadayhi. Bekerja dengan apa? Kedua tangannya. Ya. A'sar ya. Aisar. Kalau aisar bisa kiri ya. Kalau a'sar ya. Al-Muhim demikian maknanya katanya. Ya'malu bikilta yadaihi. Walihadhan nau ahkam. Macam yang kedua ini memiliki hukum. Minha annahu yamtani'u athul ahadil akhbar ala ghairi. Wa minha anna yajuzu tawasutul mubtada bainaha. wa minha annahu la yajuzu taqaddum al-akhbar kulliha 'ala al-mubtada fala budda min al-mithalayn min taqaddum al-mubtada 'alayhima wa litanbihima bi wari'atin li'annahuma 'inda al-tahqiq ka shay'in wahid fa kullu minhuma bi shay'in yushbihu juz' al-kalimah. Tidak dicontohkan di sini ya hukum-hukumnya. Untuk macam ini katanya ada hukum-hukum. Di antaranya ada yang yamtani'atu ahadil akhbar, tidak boleh diatofkan salah satu khabarnya kepada yang lain. Tidak boleh. Ya, contohnya tadi mungkin hulun hamil tadi. Ya. Wa minha annahu la yajuz, di antaranya juga ada yang tidak boleh tawassutul mubtada bainahuma, untuk ditempatkan mubtadanya di tengah-tengah antara keduanya. Ya. Wa minha annahu la yajuz taqaddumul akhbar, di antaranya ada yang khabarnya tidak boleh mendahului, seluruhnya tidak boleh mendahului mubtada. Ya, fala budda fil mithalaini min taqaddumil mubtada 'alayhima. Maka mesti pada dua contoh tadi agar mubtadanya mendahului keduanya. Ya, tadi dua contoh ar-rumanu hulun hamid. Fulan asar aisar, harus mubtadanya mendahului apa? Dua khabarnya atau mendahului dua itu, khabar itu. Dan mendatangkannya tanpa ataf, tidak boleh dengan ataf ar-rumanu hulun hamid. Fulanun asar wa aisar, tidak boleh. Li'annahuma 'inda tahqiq, karena keduanya ketika diteliti adalah seperti satu khabar. Fa kullun minhumā yushbihu juz'al kalimah. Dan masing-masing dari keduanya mirip seperti bagian dari satu kata, ya, yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Kemudian yang keempat itu, wa hadha ta'addudun fil lafdhi la fil ma'na, wa dhabitu an la yusuqa sudain. Ya, lagi kita kembali ke syarah ini. Diulang aja dari izah baqaumunnya. Fadahaba qaumun minhum al-musannif ila jawazi dhalik. Sawa'un gana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid. Nahu hadha hulun hamid. Aimuz am lam yakuna kathalik kalmithali al-awwal. Di sini pada contoh hadha hulun hamid. Sepertinya ada kesan gitu ya. Ungkapan ini. Bahwasanya boleh pula diatofkan ya. Iya kan? Jawazu dhalik. Jawaz. Oleh sini kan harus dijadikan khabar semua ya, tidak boleh diatofkan. Tapi ungkapannya di sini, ungkapan syarih ila jawazi dzalik sawun kana al-khabarani fi makna khabarin wahid. Kalau jawaz berarti boleh khabar, boleh apa? Atof juga ya. Ya. Padahal yang benar hanya boleh apa? Khabar yang kedua, tidak boleh diatofkan. Karena kalau diatofkan tadi maknanya ya bisa berbeda ya. Seperti dalam syarah juga kan tidak boleh itu. Ya, untuk diatofkan. Wadhahab ba'duhum ila annahu la yata'addadu al-khabaru illa idha kana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid. Sebagian ahli nahu berpendapat bahwasanya khabar tidak boleh berbilang kecuali kalau dua khabar itu pada makna satu khabar. Fa illam yakuna kadzalik, kalau tidak seperti itu keadaan khabarnya, yakni khabarnya berbilang tapi tidak pada makna satu khabar, ta'ayyana al-'athfu, wajib diatofkan. Ya, wajib diatofkan. Fa in jaa'a min lisanil 'arabi syai'un bi wari'atin, adapun kalau datang pada lisan Arab sesuatu ya yang tampaknya seperti khabar yang berbilang tanpa ada huruf ataf, maka qudira lahu mubtada'un akhar, harus ditakdirkan tentunya mubtada yang lain. Yang ini takalluf. Ka qouli ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Bagi yang membolehkan khabar berbilang, ya maka yang setelahnya khabar dan khabar, ya kan? Huwa mubtada al-ghafur, mubtada khabar awal, al-wadun khabar tsani dan seterusnya. Bagi yang tidak memperolehkannya, menakdirkan untuk yang kedua dan seterusnya mubtada. Ini apa? Wa huwa al-ghafur, huwa al-wadud, huwa dzul 'arsyil majid. Wa qali syair, dan juga di antara contohnya ucapan penyair. Man yakudza battin fa hadza batti muqayyibun musayyifun mushatti. Siapa yang memiliki bat satu pakaian, ya, fahadha batti, maka inilah pakaianku. Ada yang mukhayyib, digunakan di musim yang sangat panas, terik. Musayyif, pakaian yang bisa digunakan di musim saif. Mushatti, ini pakaian digunakan untuk musim apa? Dingin. Mukhayyib, ya, ini panas yang sangat. Ya. Di situ apa? Khabarnya apa? Berbilang. Ya, bagi yang membolehkannya tidak ada masalah. Bagi yang tidak memperolehkan, menakdirkan. Ya, mubtada untuk yang setelahnya. Ya. Kemudian juga ucapan penyair yang lain, yanamu bihda muqlatayhi wa yattaqi bi ukhra al-manaya fahuwa yaqzanu naimu. Ya, ini mengisahkan sepertinya burung ya. Yanamu, ia tidur dengan salah satu matanya, wa yattaqi, dan berjaga-jaga dengan matanya yang lain dari al-manaya, kematian. Barangkali ada orang yang mau nembak atau mana. Fahuwa yaqzan naim, sehingga dia ya dalam keadaan yaqzan, terjaga dan tidur. Satu matanya untuk tidur, satunya untuk jaga-jaga itu. Fahuwa yaqzan naim. Wa za'ama ba'dhum annahu la yata'addadu al-khabar illa idza kana min jinsin wahid. Ya. Selesai tadi pembahasan tadi ya. Jadi intinya bagaimana terkait dengan boleh tidaknya khabar berbilang? Ada khilaf, sebagian membolehkan secara mutlak. Ya. Siapa? Ibnu Malik dan Asy-Syarih juga. Maksudnya secara mutlak apa khabarnya pada satu makna ataupun apa? Pada apakah khabar yang berbilang itu pada satu pada mana satu khabar atau masing-masingnya ya berdiri sendiri. Dan yang lain melarang, tidak membolehkannya. Ya. Kalau ada yang bahirnya seperti berbilangnya mubtada khabar, maka ditakdirkan di situ mubtada mubtada. Wa za'ama ba'dhum annahu la yata'addadu al-khabar illa idza kana min jinsin wahid. Sebagian menyangka bahwasanya khabar tidak boleh berbilang kecuali kalau khabarnya satu jenis. Ya. Kan yakuna al-khabarani masalan mufradaini, seperti kalau khabarnya sebagai contoh ya, mufrad semua. Zaidun qa'imun wahid, ini satu jenis. Boleh kata persangkaan sebagian mereka alinahu. Atau sama-sama jumlah. Zaidun qama dhahika, boleh. Fa ma idza kana ahaduhuma mufradan wal akhar jumlah, adapun kalau satu khabarnya mufrad yang lain jumlah, fala yajuzu dzalik, maka tidak boleh katanya. Kata itu za'mu ba'dihim, persangkaan sebagian. Fala taqul, juga tidak boleh katanya Zaidun qa'im dhahik. Hakadha za'ama hadzal qa'il, demikian yang dipersangkakan oleh orang yang mengucapkannya. Tapi ini menunjukkan kelemahan ya, berarti yang rajih boleh ya, meskipun jenisnya berbeda ya. Wa yaqamu fi kalamil mu'ridin lil Qur'anil Karim wa ghairihi tajwizu dhalika katsira. Didapati pada kalamnya mu'ridin, para pengikut Al-Qur'anil Karim ya, dan selainnya pembolehan hal itu ya dalam keadaan banyak. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya yang dicontohkan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba fa idza, maka tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa menjadi apa? Hayyatun, ular, tas'a, yang apa? Bergerak dengan cepat ya. Jawazu kauna tas'a, mereka membolehkan untuk tas'a di harus bi khabar tsani. Ya, wa la ta'ayyanu dzalik, dan itu tidak mesti. Li jawazi kauni hala, karena dia bisa di harus sebagai hal. Ya. Di sini diringkas itu. Jawazu ta'addud khabar al-mubtada al-wahid wa li harfi 'athf. Ya. Bolehnya berbilangnya khabar untuk mubtada yang satu tanpa huruf 'athf. Yang pertama ya, terkait dengan hukum apa boleh tidaknya khabar berbilang untuk satu mubtada tanpa huruf 'athf. Yang pertama ya juz, boleh. Sawa'un kana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid, apakah dua khabar itu pada makna satu khabar atau tidak. Ini mazhabnya Ibnu Malik, ya. Kemudian yang kedua, la yata'addadul khabar, khabar tidak boleh berbilang kecuali apabila dua khabarnya pada makna satu khabar. Kenapa yang ketiga, tidak boleh khabar berbilang kecuali apabila ia satu jenis. Ya, seperti kalau khabarnya sama-sama mufrad atau jumlah. Dan Syekh Zaimin membahas permasalahan ini, ya, terkait dengan apa, boleh tidaknya pengatofan satu khabar kepada khabar yang lain. Yang pertama katanya man'ul 'athfi, tidak boleh diatofkan. Ya, artinya yang keduanya harus menjadi khabar yang kedua gitu. Yang pertama man'ul 'athfi, dilarang untuk diatofkan, wajib menjadikannya khabar yang kedua. Kapan ini? Idza kana al-khabarani bi makna khabarin wahid. Idza kana al-khabarani bi makna khabarin wahid. Kalau dua khabar itu pada makna satu khabar. Kenapa demikian katanya? Li'anna al-'athfa yukhillu bil ma'na. Karena pengatofan itu bisa merusak makna. Contohnya kata beliau, burtuqali hulwun hamid. Burtuqali hulwun hamid. Jeruk saya asam manis. Katanya law qulta, kalau kamu katakan hulwun wa hamid, burtuqali hulwun wa hamid, Sara indaka naw'an minal burtuqal, maka jadilah di sisimu ada dua jeruk akhirnya gitu. Burtuqali hulun hamid. Jadi kalau dikatakan hulun wa hamid berarti di sisimu ada dua jeruk, satunya manis satunya kecut. Tuh. Padahal ini bukan itu. Maksudnya jeruk saya ini yang saya pegang ini rasanya manis asam gitu. Tapi diungkapkan dengan wawu ya berubah maknanya. Sehingga kalau seperti ini keadaannya wajib diapa? Wajib jadi khabar yang kedua, tidak boleh atof. Yang kedua, wujubul afli, wajib pengatofan. Apa ini? Idza kana al-mubtada'u muta'addidan. Apabila mubtadanya berbilang, wajib diatofkan. Idza kana al-mubtada'u muta'addidan, apabila mubtadanya berbilang. Wa kana kullu khabarin min al-akhbar, wa kana kullu khabarin min al-akhbar, dan setiap khabar, wa kana kullu khabarin min al-akhbar, setiap khabar yakhtassu bi wasfin muayyan, terkhususkan dengan sifat tertentu yang tidak ada pada khabar yang lain. Wa kana kullu khabarin min al-akhbar yakhtassu bi wasfin muayyan, ya fa innahu yajibul afu. Kalau seperti ini wajib atof. Contoh oleh beliau, banuka, anak-anakmu, syairun wa muhandisun wa nahwiyun wa faqihun. Ada berapa anaknya berarti? Ada empat. Anak-anakmu ada yang penyair, dan ada yang insinyur, dan ada yang ahli nahu, dan ada yang ahli fiqih. Al-Kafir. Banuka syairun wa muhandisun wa nahwiyun wa faqihun. Harus apa di sini? Pengatofan. Harus diatofkan. Kenapa? Karena di situ mubtada berbilang banuk jamak atau mufrad. Jamak kan dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian di situ khabarnya berbilang, ya kan? Dan setiap khabar memiliki apa? Sifat khusus kan yang berbeda pada yang lainnya kan. Syair ya beda dengan muhandis, muhandis beda dengan nahwi, nahwi beda dengan faqih gitu. Ini harus diatofkan. Ya. Lau tarukna al-'atfa la sarat hadhihi al-akhbaru li kulli wahid minhum. Nih. Kalau kita tinggalkan pengatofannya, maka jadilah khabar-khabar ini diperuntukkan untuk masing-masing dari anak yang empat ini. Jadi kalau dikatakan banuka syairun muhandisun nahyun faqih, berarti masing-masing dari empat anaknya adalah apa? Tersifati dengan sifat yang empat ini. Berarti masing-masing dari anaknya ini penyair juga, insinyur juga, ahli nahu juga, faqih juga gitu loh. Padahal bukan itu yang dimaukan. Sehingga dalam keadaan seperti ini wajib apa? Diatofkan. Babinya tadi ketika mubtadanya apa? Berbilang sedangkan khabarnya masing-masing dari khabarnya dihususkan dengan sifat tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, jawazul afi, boleh untuk pengatofan. Boleh pengatofan. Idza kana al-mubtada wahida, ini kalau dhabitnya, kalau mubtadanya wahid satu. Wa wusifa bi awsafin muta'addidah, tapi dia disifati dengan sifat yang beragam. Terbilang, fa yajuzul amran, maka boleh dengan dua sisi. Ibni, anak saya, satu kan mufrad kan? Ya. Syairun, katibun, faqihun. Boleh juga ibni syairun wa katibun wa faqihun. Jadi terkait dengan apa? Pengatofan wajibnya khabar untuk diatofkan kepada yang satu kepada yang lain atau tidak, itu ada tiga keadaan. Yang pertama tidak boleh diatofkan, tapi wajib dijadikan yang selain sebagai apa? Khabar. Yang kedua dan seterusnya. Kapan ini? Ya ketika dua khabarnya pada makna satu khabar. Ya yang kedua wajib diatofkan. Ya ini ketika mubtadanya berbilang, kemudian khabar-khabarnya ya terkhususkan dengan sifat tertentu. Yang ketiga boleh dengan dua sisi, yaitu ketika mubtadanya untuk mufrad atau untuk satu benda, satu orang. Sedangkan khabarnya berbilang. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, berbilang. Boleh? Ya, kalau menurut pendapat yang membolehkan, Ya jelas itu kalau misalkan ada ibni syair katib faqih, boleh dengan dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama ya dijadikan semuanya khabar. Ya. Khabar kedua, ketiga ya dan seterusnya. Atau diatofkan ibni syair wa katib wa faqih. Karena dia membolehkan gitu loh. Adapun yang tidak membolehkan khabar berbilang, maka pada contoh tadi ibni syair katib faqih harus ditakdirkan untuk yang kedua dan ketiganya mubtada yang lain. Kalau yang membolehkannya, ya sudah tidak perlu menakdirkan segala. Takalluf kan, sudah boleh kok. Yang enak mana nih? Yang enak yang membolehkan atau melarang? Ya, yang anak yang bolehkan. Insyaallah lebih mudah masalah nahwu itu, tidak seperti pada hukum-hukum syar'iyah. Makanya Syekh Utsaimin kalau untuk baca itu syarahnya kitab apa aja itu pilih yang mudah dalam masalah i'rab ya khususnya. Masalah yang mudah karena tidak pengaruh dalam makna selama tidak berpengaruh pada maknanya. Dia punya juga insyaallah Jurmiyah punya, Alfiyah juga punya. Ya durus nih dipindahkan. Kalau hanya dua itu ya, Jurmiyah sama Alfiyah, karena beliau ketika ada yang bertanya tentang ilmu nahwu apa yang harus dipelajari, Jurmiyah yang pertama. Kalau masih kurang, Alfiyah langsung. Tapi benar, kalau kita nyemutkin ya, Jurmiyahnya langsung Alfiyah bisa. Cuma karena kita yang kurang serius belajarnya, akhirnya setelah Jurmiyah belum mutkin, dikasih apa, Tuhfah belum mutkin juga, dikasih Mutamimah, gak mutkin juga, Qotrunada juga, lewat saja. Ya. Aslinya kalau kita selesai Jurmiyah, mutkin, bisa dipraktekkan ya, kita bisa gunakan untuk baca-baca kitab, cukup gitu. Kalau mau lebih luas lagi, baru. Ya, ada yang lebih luas juga ada. Cuma insya Allah tercukupilah dengan Alfiyah ini. Kalau antum pengen lebih luas pembahasannya Arabnya, itu baca tentang syarah-syarah syir-syir itu. Ada faedah di situ. Faedah ya Arab. Ya yang lain? Ya huwa. Ya, ya kalau mau ada sih, hiya. Kalau musanai huma. Segitu. Iya. Az-Zaidani. Ya. Dua Zaid. Apa di situ pilihnya? Kalau dua Zaid, satunya alim, satunya Zaidun aja banyak, biar lebih banyak. Az-Zaidun, tiga Zaid. Alim, satunya apa? Faqih, syair, katib. Gimana? Ungkapannya. Az-Zaidun, satunya apa tadi? Penyair, yang kedua katib. Kalau syair penyair, yang dia menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk natam-natam, bait-bait, kalau katib dengan nasr itu prosa, kalam bebas. Tiga Zaid, satunya apa? Penyair, satunya apa? Katib, satunya faqih. Bagaimana ungkapannya? Az-Zaiduna. Langsung aja Az-Zaiduna. Syairun. Wa katibun. Wa faqihun. Kalau dikatakan Az-Zaiduna syairun, katibun, faqihun. Bagaimana nanti ya kesannya? Masing-masing tersifati dengan sifat ini ya. Nah itu kan yang silahkan oleh Syekh Utsaimin. Ataupun kalau sifatnya sama, ya langsung aja Az-Zaidun syu'ara. Gitu. Sifatnya sama ya. Mungkin nanti ada bahasanya. Yang lain? Gimana Jafar? Rizki yang belum paham, tanya ya. Marwan mana Marwan? Gimana Jafar? Mana lah yang masih kurang jelas? Harus saya disimpan. itu dalam catatan kami juga ada tambahan syahid. Wa syawahid ala dhalika kathirah fi kalami man yuhtajju fi kalamihi syi'rihi wa nasrihi fala ma'na li jahdihi wa nukrawanihi. Ini bagus nih. Yang menguatkan pendapat, yang membolehkan untuk apa? Khabar berbilang. Wa syawahid ala dhalika kathirah. Pendukung-pendukungnya banyak. Pada kalamnya orang yang jadikan hujjah pada kalamnya dalam syi'r atau nasr. Sehingga fala ma'na li jahdihi wa nukrawanihi. Tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya untuk menentang dan mengingkari. Nukran jama'a masalah nakira. Wa mimma stushida bihi al-mujiz. Wa mimma stushida bihi al-mujiz qawluhu. Di antara yang dijadikan syahid oleh yang membolehkan datangnya khabar berbilang adalah ucapan Allah SWT. Kalla innaha lada. Ini sepertinya mungkin berakhirah yang lainnya. Nazza'atun lishawa. Gitu kan? Di sini kan nazza'atan. Seperti mungkin berakhirah yang lain. Recek. Aina fi qira'ati Ibn Mas'ud berarti kalla innaha lada nazza'atul lishawa, pada kiranya Ibn Mas'ud. Betul itu ya. Wa qalu subhanahu fi qira'ati, yang kedua ini bukan yang pertama tadi. Kalau yang pertama enggak disebutkan di sini kira'ah mana ya. Yang jelas kalau dia sebagai khabar kan nazza'atun, ya kan? Khabar dari inna. Kemudian juga dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala pada kira'ah Ibn Mas'ud, hadza ba'li syaikhun. Syaikhun, kalau syaikha hal. Syekhun khabar yang kedua. Nazza'atan juga itu hal. Mansub. Kalau nazza'atun khabar yang kedua. Syekhun dengan rafa khabar yang kedua. Syekha dengan nasab hal. Amilnya adalah hadha. Karena hadha itu mengandungi mana usyiru. Mengandungi mana fi'il. Wa minhu qawlu Ali ibn Abi Talib. Amir al-mu'minin. Ana alladhi sammatni ummi. Haydarah. Ya. Kalayfi. Ya. Ghabatin. Ghalidhil qasarah. Ya. Akilukum bisayfi kaila sanjarah. Ana, ini mubtadanya. Yang pertama, khabarnya apa? Alladhi sammatni ummi haidarah. Kemudian, kalayfi, wabat. Ya. Singa hutan, yang di hutannya. Ghalidhil qasarah, yang tebal, apanya itu, hutannya. Akilukum bisayfi kaila sanjarah. Khabarnya berbilang. Jadi insyaAllah boleh. Itu yang paling mudah. Tidak ada takalluf ya. Cuma tadi diperhatikan ya maknanya. Kadang hanya diperbolehkan ataf saja. Kadang diperbolehkan apa? Perbilangnya ta khabar saja. Kadang boleh dua-duanya. Harus diperhatikan keadaannya berbeda-beda. Ya, cukup ya sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam subhanallahi wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.